قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين عزكم الله، إن شاء الله malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita masih hadis yang ke-6. Hadis yang panjang berkaitan dengan kisah Raja Romawi, Herakl. Nah, telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis suatu kitab, suatu surat kepada Herakl, mengajaknya untuk masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasuli ila Herakl adimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Herakl, Raja Romawi. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya penamaan Romawi ini diambil dari kakeknya yang paling tinggi, yaitu Rum bin Id bin Ishaq bin Ibrahim alaihi masalam. Ada orang yang namanya Rum bin Id. Nah, atau bin Is. Rum bin Is. Sehingga dari nama ini, anak keturunannya disebut dengan bangsa Romawi. Nah, masih keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Rum bin Is bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, ini asal-usul bangsa Romawi. Disandarkan kepada kakeknya yang paling tinggi, itu Rum. Nah, anak keturunannya dikenal dengan bangsa Romawi. Disebutkan juga dalam hadis yang kita sebutkan dengan sebutan Bani Asfar. Bani Asfar kalau diartikan berarti keturunan Asfar, artinya kuning. Sebutkan dalam hadis, innahu yakhafuhu malikuhu Banil Asfar. Herakl mengkhawatirkan mengkhawatirkan Raja Bani Asfar, Raja Romawi. Kenapa disebut dengan Bani Asfar? Bani Asfar yang dimaksud adalah bangsa Romawi. Nah, disebutkan bahwasanya kakeknya tadi, Rum bin Is, dia menikah dengan putri Raja Habasyah. Kalau orang Habasyah berkulit hitam. Nah, Rum bin Is ini menikah dengan putri Raja Habasyah. Nah, sehingga lahir putranya dengan warna kulit antara putih dan hitam. Ya. Dikatakan juga warnanya asfar, kuning. Nah, antara putih dan hitam. Sehingga disebut dengan Banil Asfar. Ya, anak keturunan yang berkulit kuning. Nah, tadinya kakeknya yang disandarkan kepada bangsa Romawi, Rum bin Is, dia menikah dengan putri Raja Habasyah yang berkulit hitam. Ya. Kemudian lahirlah keturunan yang berkulit antara putih dan hitam. Disebut juga warnanya kuning. Saya sebut dengan Bani Al-Asfar. Nah, ada juga yang mengatakan dijuluki dengan Bani Asfar. Ya. Kuning dikarenakan neneknya yang dimaksud Sarah. Ya. Sarah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dia berhias dengan emas. Emas warnanya kuning. Saya sebut dengan Bani Asfar. Nah, ini diantara sebab dijuluki sebagai Bani Asfar. Ya. Ada yang mengatakan pendapat yang pertama kita sebutkan tadi. Nah, dikatakan Rum bin Is, ya, yang disandarkan bangsa Romawi kepadanya, Rum. Ini nama orang asalnya. Ya. Anak keturunannya disandarkan kepadanya di bangsa Romawi. Nah, dia menikah dengan putri Raja Habasyah yang berkulit hitam. Kalau memiliki anak yang kulitnya antara putih dan hitam. Disebut juga warnanya kuning. Sehingga disebut dengan Bani Al-Asfar. Atau sebagian mengatakan dikarenakan neneknya itu Sarah. Ya. Lah, disebutkan tadi. Nah, Romawi itu dari Rum bin Is bin Ishaq bin Ibrahim. Ya. Dari istrinya Nabi Ibrahim Sarah. Lahirlah Ishaq. Nah, Sarah memakai perhiasan dari emas. Ya, sehingga disandarkan dengan sebutan Bani Al-Asfar. Nah, surat yang ditulis oleh Nabi SAW kepada Herakl, Raja Romawi ketika itu, nah, mengatakan salamun ala manittaba'al huda. Amma ba'du fa inni ad'uka bidi'ayatil islam. Aslim taslam. Yu'tikallahu ajroka marwatayt. Fa in tawallayta fa inna alayka ismal arsiyin. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Setelah itu, sesungguhnya aku mengajakmu, menyerumu dengan seruan Islam. Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Dan Allah akan memberikan pahala kepadamu dua kali. Tapi kalau engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Nah, kemudian Nabi SAW membawakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhir ayah. Nah. Ketika mendapatkan surat dari Nabi SAW, ya, Raja Romawi, dia dalam keadaan gelisah hatinya. Nah, ya, sampai akhirnya dia mengumpulkan para pembesar negeri Romawi tersebut. Nah, ya, dia dikumpulkan dan juga diundang di tempat di Himsok ketika itu. Dan dia perintahkan pintu-pintu ditutup. ya, masuk ke dalam ruangan semua para pembesar Romawi ketika itu. Nah, kemudian pintu-pintu ditutup. Ya. Herakl sebagai rajanya mengatakan, "Ya ma'syar Rum, hal lakum fil falah war rusdi wa ay yasbuta mulkukum fatubayyu hadha ar-rajul." Wahai bangsa Romawi, apakah kalian ingin mendapatkan kemenangan? Ingin mendapatkan kemajuan? Kokoh di atas kerajaan kalian? Maka berbaiatlah. Akuilah. Ya, laki-laki ini. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, berbaiatlah kepada Rasulullah SAW. Akuilah bahwasanya Muhammad SAW sebagai Nabi. Nah. Ketika Herakl mengucapkan kalimat tadi, nah, tiba-tiba rakyatnya, para pembesar Romawi ketika itu, berlarian. Ya. Sampai disebutkan larinya itu seperti keledai yang liar. Ya. Kocar kacil, gak jelas. Ya. Menuju pintu-pintu ruangan tersebut, sementara pintu sudah ditutup. Nah, ketika melihat keadaan seperti ini, ya, mereka lari, tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Herakl. Herakl putus asa dari keimanan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hingga akhirnya Herakl mengatakan, kembali kalian ke tempat-tempat kalian. Nah, dan dia mengatakan, sesungguhnya aku mengucapkan ucapan tadi hanya untuk menguji kekokohan iman kalian. Nah, dan aku melihat ternyata iman kalian itu kokoh. Ya. Kokoh di atas agama sebelumnya. Ya. Di atas agama Nasrani. Nah, baru ketika para pembesar tadi mendengar ucapan Herakl ini, yang dilakukan oleh Herakl itu bukan betulan, tapi hanya untuk menguji mereka saja. Nah, mereka sujud di hadapan Herakl dan juga senang kepada Herakl. Ya. Dan ini akhir keadaan Herakl. Ya. Kesimpulannya, kalau kita perhatikan dari hadis ini, Herakl tidak berani menyatakan keimanannya. Ya. Dikarenakan dia khawatir. Ya, akan dijauhi oleh rakyatnya. Dia khawatir akan hilang kerajaannya. Ya. Dan dia khawatir rakyatnya akan membunuhnya. Nah, ya, sehingga dia tidak menyatakan keimanannya. Nah, berbeda dengan Najasyi. Ya. Kalau Najasyi, Raja Habasyah ketika itu, nah, yang bernama Ashamah, dia menyatakan keimanannya. Ya. Walaupun dia sebagai raja, ya, yang mana rakyatnya beragama Nasrani ketika itu. Tapi dia menyatakan keimanannya. Nah, walaupun ya, dia menyembunyikan keimanan, tapi menyatakan keislamannya. Nah, sehingga ketika Najasyi meninggal dunia, nah, Nabi SAW mengumumkan, ya, kemudian menyolatinya dengan solat qaib. Ya. Tapi kalau Herakl tidak menyatakan keislamannya. Padahal dia mengetahui kebenaran tentang Nabi SAW. Ya. Dia meyakini bahwa Rasulullah SAW itu adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai dia tadi melakukan perkara tadi. Nah, mengundang para pembesar-pembesar Romawi. Dia ingin melihat bagaimana reaksi para pembesar-pembesar tersebut kalau seandainya dia menyatakan keislaman dan keimanan. Ya. Dan ternyata ketika melihat reaksi ya, para pembesar Romawi tadi, tatkala Herakl menyatakan keislaman, bahkan memerintahkan para pembesar tersebut untuk menyatakan keislaman dan iman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, mereka berlarian tidak menerima. Nah, pernyataan ini, maka Herakl pun mulai putus asa. Ya, keimanan bangsa Romawi kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia pun tidak berani untuk menyatakan keislamannya tadi. Nah, barakallahu fikum. Seperti halnya Abu Talib. Ya. Abu Talib meyakini dalam hatinya tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi kenapa tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah. Dikarenakan dia khawatir, celaan dari kaumnya. Ya. Khawatir dicela oleh teman-temannya. Khawatir dicela oleh kaumnya. Nah, sehingga tidak berani untuk mengucapkan kalimat syahadat. Nah. Selesai bab tentang permulaan turunnya wahyu. Masuk pada kitab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas lima perkara. Wahuwa qaulun wa fi'lun. Iman yaitu ucapan dan perbuatan. Wa yazidu wa yanqusu. Iman bertambah dan berkurang. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya mereka bertambah keimanannya bersama keimanan yang telah ada pada mereka. Wazidnahum huda. Dan kami tambahkan petunjuk kepadanya. Wayazidullahu alladhina tadaw huda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan hidayah kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, kami tambahkan hidayah kepadanya dan kami berikan ketakwaannya. Wa yazdadalladzina amanu imana. Dan bertambahlah orang-orang yang beriman itu keimanannya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladina amanu fazadathum imana. Siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang beriman, maka bertambahlah keimanan mereka dengan turunnya surat tersebut. Wa qawluhu jalla dzikruhu, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla dzikruhu, fahsyauhum fazadahum imana. Takutlah kepada mereka, kepada manusia yang hendak menyerang kalian. Fazadahum imana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah keimanan mereka. Nah, ya. Ini ketika ucapan innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum. Sesungguhnya manusia mereka telah berkumpul, ya, ingin menyerang kalian kembali seusai perang Uhud. Nah, tapi ternyata peristiwa ini tidak membuat mereka takut, tidak membuat para sahabat takut, sebaliknya bertambah keimanan kepada para sahabat. Wa qawlu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ya. Tidak menambah kepada mereka melainkan keimanan dan penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang iman inda ahli sunnati wal jamaah. Iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Nah, di mana kita ketahui iman kalau secara bahasa artinya at-tasdiq. Ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam kitabnya Fathul Bari, fal iman lughatan at-tasdiq. Ya. Iman secara bahasa adalah tasdiq, membenarkan. Nah, wa syar'an adapun secara syariat tasdiqur rasul fi ma jaa bihi an rabbih. Membenarkan rasul terhadap apa yang dibawanya dari Rabb-nya. Ya. Ini definisi iman. Nah. Imam Al-Bukhari mengatakan bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam dibangun di atas lima perkara. Ya. Ini merupakan potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau meringkas sebagian dari kalimat yang ada pada hadis tersebut. Nah, yang maksudnya adalah penjelasan ini berkaitan dengan bab hadis yang dibacakan tadi, bunyal Islam ala khamsin. Nah, dia mengatakan al-iman qawlun wa fi'lun. Nah, iman adalah ucapan dan perbuatan. Nah, di mana ucapan ini atau lafaz ini disebutkan juga oleh para salaf. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Nah. Kalau kita perhatikan dalam ucapan ini. Ya, ada dua tempat, dua perkara. Yang pertama berupa ucapan, yang kedua berupa perbuatan. Nah. Qaul wa amal. Kemudian juga sebutkan yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, ketika disebutkan iman adalah ucapan dan perbuatan, yang disebut dengan ucapan adalah an-nutku bisyahadatain. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun amalan yang dimaksud sifatnya umum. Apakah amalan yang berkaitan dengan hati ataukah amalan yang berkaitan dengan anggota badan. Ya, sehingga masuk ke dalamnya masalah-masalah akidah, keyakinan, dan juga masalah-masalah ibadah. Nah, jika iman, kita sebutkan, qaul wa amal, atau qaul wa fi'lun, ya, ucapan syahadatain, adapun amalan, masuk ke dalamnya, amalan hati dan juga amalan anggota badan. Sehingga masuk ke dalam keimanan itu berupa keyakinan-keyakinan dan juga ibadah-ibadah. Nah. Adapun sebagian salaf mereka mengatakan iman i'tiqadu bil qalbi wa nutqi bil lisan wa amal bil arkan. Iman adalah keyakinan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Ini pun tidak bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh Imam Bukhari. Ya, bahwasanya iman adalah qaul wa amal. Ucapan dan amalan. Ya, ucapan syahadatain. Adapun amalan masuk ke dalamnya amalan hati. Ya, baik sifatnya membenarkan rasa cinta dan lain sebagainya. Dan juga amalan anggota badan. Nah, sehingga ini pun semakna dengan ucapan salaf yang lainnya. Bahwasanya iman itu keyakinan dalam hati. Nah, termasuk amalan hati. Keyakinan. Ya. Dan juga ucapan dengan lisan. Dan amalan dengan anggota badan. Ya, sekali lagi, ucapan-ucapan di antara para salaf ini tidak saya bertolak belakang. Ada yang mengatakan iman adalah qaul wa amal. Ya. Maksudnya amalan di sini baik amalan yang berkaitan dengan hati atau amalan yang berkaitan dengan anggota badan. Nah, ya. Atau ibarat yang lainnya, ungkapannya lainnya mengatakan iman keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Nah, dan iman disebutkan tadi yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, dan perlu kita ketahui banyak firqah-firqah yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah berkenaan dengan keimanan. Kita jelaskan tadi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada yang sifatnya ucapan, ada yang sifatnya amalan, ya, baik amalan hati ataupun amalan anggota badan. Nah, ya. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu i'tiqadun wa nutqun faqat. Ya. Iman hanya keyakinan dan ucapan saja. Ini Murji'ah. Nah, iman itu hanya keyakinan dan ucapan saja. Nah, ya. Ketika seorang mengucapkan kalimat syahadatain, nah, dan juga ketika seorang meyakini, ya, kandungan dari syahadatain cukup dinyatakan beriman. Gak peduli apakah dia mengamalkan amalan-amalan yang bertolak belakang dengan keimanan atau tidak. Yang jelas kalau dia sudah mengucapkan dan meyakini, maka dihukumi sebagai mukmin, kamilul iman, seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Ya, ini pendapat kaum Murji'ah. Ya, sehingga mereka mengeluarkan amalan dari penamaan iman. Nah, disebut dengan Murji'ah, ya, sesuai dengan arti dari Murji'ah tersebut. Nah, itu mengakhirkan amalan dari keimanan. Nah, atau mengeluarkan amalan dari definisi keimanan. Menurut mereka, iman cukup diyakini dan diucapkan. Selesai. Yang meyakini dan mengucapkan, dianggap sempurna keimanannya. Walaupun amalan-amalannya jauh daripada keimanan. Nah, kelompok yang lainnya, kelompok Karomiyah, yang mereka mengatakan bahwasanya iman cukup diucapkan saja. Ya. Ketika seorang mengucapkan keimanan, kalimat syahadatain misalnya, ya, bagaimanapun hatinya, bagaimanapun keyakinannya, nah, bagaimanapun amalannya, dia dinyatakan sebagai mukmin yang sempurna keimanannya. Ini pun sama kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan keimanan. Nah, yang ketiga kelompok Mu'tazilah yang mereka mengatakan iman adalah amalan, ucapan dan keyakinan. Ya. Amal, ucapan dan keyakinan. Kalau kita lihat sepintas hampir sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ahlussunnah pun mengatakan iman itu ada yang sifatnya amalan, ya, ada juga sifatnya ucapan, ada juga sifatnya keyakinan. Akan tetapi yang membedakan antara mereka, kaum Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah, kaum Mu'tazilah menjadikan amalan-amalan sebagai syarat sahnya keimanan. Ya, ini kaum Mu'tazilah. Nah, dan juga masuk ke dalamnya orang-orang Khawarij. Ya. Mereka menjadikan amalan itu syarat sahnya keimanan. Nah, ya, ketika seorang tidak beramal, maka dia dinyatakan tidak beriman. Atau ketika seorang terjatuh kepada dosa besar, maka dinyatakan tidak beriman. Kenapa? Dikarenakan mereka berkeyakinan bahwasanya amalan merupakan syarat sahnya keimanan. Ya. Adapun salaf, sebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ja'aluha syartan fi kamalihi. Ya. Adapun salaf menjadikan amalan-amalan itu sebagai syarat kesempurnaan. Ya, perhatikan antara syarat sahnya iman dengan syarat kesempurnaan. Ya, kalau kaum Mu'tazilah masuk di dalamnya Khawarij, ya, menjadikan amalan semuanya itu merupakan syarat sahnya keimanan. Ya, syarat sah. Tapi kalau salaf, mereka menjadikan amal merupakan syarat penyempurna keimanan. Nah, sehingga ketika seorang Muslim misalkan, ya, dia terjatuh kepada dosa besar, nah, masih dinyatakan Muslim, masih dinyatakan mukmin, tapi tidak sempurna keimanannya, kurang keimanannya. Dikatakan salaf menjadikan amalan-amalan tersebut sebagai penyempurna keimanan. Ya. Ketika seorang melakukan amalan-amalan yang soleh tadi, berarti sempurna keimanannya. Tapi ketika seorang dia meninggalkan amalan-amalan soleh, berarti kurang keimanannya. Dan masih dihukumi sebagai mukmin. Nah, beda hanya dengan Mu'tazilah. Ketika seorang muslim, seorang mukmin, ya, dia meninggalkan amalan-amalan, mereka menyatakan, amalan ini merupakan syarat sahnya keimanan. Jadi kalau ada seorang mukmin meninggalkan suatu amalan, maka dihukumi kafir. Ya. Ini orang-orang Mu'tazilah. Nah, menyimpang, ya, dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, ya, tidak membeda-bedakan mana amalan yang merupakan syarat sahnya keimanan dan mana amalan yang merupakan penyempurna keimanan. Mereka memukul rata. Semua amalan itu adalah syarat sahnya keimanan. Ya, sehingga kalau ada orang yang tidak melaksanakan suatu amalan, maka dianggap tidak sah imannya. Kalau imannya dianggap tidak sah, berarti dihukumi apa? Kafir. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memilih mana amalan yang merupakan syarat sahnya keimanan, mana amalan yang merupakan syarat penyempurna keimanan. Ya. Ketika seorang meninggalkan amalan yang merupakan syarat penyempurna keimanan, masih dihukumi sebagai mukmin. Ya. Tapi mukmin yang naqisul iman. Mukmin yang kurang keimanannya. Mukmin yang tidak sempurna keimanannya. Nah. Ya. Tapi kalau ada seorang mukmin yang dia meninggalkan amalan yang merupakan syarat sahnya keimanan, maka dihukumi kafir. Ya. Sehingga perlu dirinci. Ya. Mana amalan yang merupakan syarat sahnya keimanan, dan mana amalan yang merupakan syarat penyempurna keimanan. Nah, kita ambil contoh misalkan sholat. Nah, pendapat yang kuat, ya, orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, sama sekali tidak sholat. Walaupun dia mengucapkan kalimat syahadat, walaupun dalam hatinya meyakini kalimat syahadat tersebut, ya, tapi dia tidak melakukan amalan yang merupakan syarat sahnya keimanan. Dia hanya sholat misalkan. Dihukumi kafir. Nah, Rasulullah mengatakan, faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Ya. Tapi ada juga amalan-amalan yang hanya penyempurna saja. Nah, ya, hanya penyempurna saja. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Di antaranya misalkan. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Misalkan ada seorang mukmin tapi jelek akhlaknya. Ya. Jelek kepada istrinya, jelek kepada anak-anaknya, jelek kepada tetangganya. Apakah dihukumi kafir? Maka jawabannya tidak. Ya. Kenapa dikarenakan? Ya, baiknya akhlak tadi sebagai penyempurna keimanan, bukan syarat sahnya keimanan. Ya. Sehingga orang yang semacam tadi, dia masih dihukumi mukmin, tapi mukmin yang lemah keimanannya, kurang keimanannya, tidak sempurna keimanannya. Nah, sehingga hadis-hadis yang disebutkan di sana menafikan keimanan, ya, penafian di sini, nah, bisa menafikan sempurnanya keimanan, ya, atau menafikan sahnya keimanan. Perlu dirinci dan perlu diketahui, jangan memukul rata seperti hanya orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Seperti misalnya, la yazni mu'min hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Seorang mu'min tidaklah dia berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Ya. Dengan dalil ini, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, mereka menyatakan, kalau begitu, seorang mukmin yang berzina dihukumi kafir. Nah, ini istidlal yang salah. Ya, mengambil dalil yang salah. Nah, kenapa dikatakan makna daripada hadis tadi? Ya, tidaklah seorang mukmin berzina ketika berzina dalam keadaan beriman, ay kamil iman. Ya. Tidaklah seorang mukmin yang berzina dalam keadaan sempurna keimanannya. Nah, dalam artian ketika dia melakukan zina, menunjukkan kurang keimanannya. Tidak sempurna keimanannya. Nah, ya. Yeah. Ini masalah al-iman inda ahli sunnati wal jamaah. Nah, ya. Yeah. Saya sebutkan tadi yang menyimpang dari akidah al-sunnah wal jamaah tentang iman. Di antaranya tadi, orang Murji'ah. Ya. Orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup keyakinan dan ucapan saja. Nah, kalau dia meyakini, dia mengucapkan, tidak peduli bagaimana amalannya, dinyatakan mukmin sempurna keimanannya. Nah, ini sangat bahaya sekali akhirnya semacam ini. Ya. Bisa menyamakan. Ya. Orang yang sangat rusak dengan orang yang sangat baik. Nah, yang jelas dia meyakini, yang jelas dia mengucapkan. Cukup. Tidak perlu amalannya. Ini berbahaya. Ya. Walaupun dia sujud kepada berhala, misalkan. Ya, kalau meyakini Allah satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Nah, dan dia mengucapkan kalimat syahadatain. Cukup. Ya. Ini bahaya daripada akidah semacam ini. Nah, yang kedua, saya sebutkan tadi karomiyah. Yang dia mengatakan, iman cukup diucapkan saja. Ya, cukup diucapkan. Nah, tidak peduli bagaimanapun amalannya. Nah, ada juga kaum Mu'tazilah tadi. Hampir sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya iman, amalan, ya, kemudian juga ucapan dan keyakinan. Bedanya, orang-orang Mu'tazilah, mereka menjadikan semua amalan ini merupakan syarat sahnya keimanan. Sehingga ketika ada seorang mukmin yang meninggalkan suatu amalan, dihukumi kafir. Ya, padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan amalan-amalan tersebut sebagai penyempurna keimanan. Atau merinci, ada amalan yang merupakan syarat sahnya keimanan, ada juga amalan yang merupakan penyempurna keimanan. Ya, sehingga dilihat mana yang ditinggalkannya. Ya, kalau yang ditinggalkannya itu amalan yang sifatnya penyempurna keimanan, berarti dia dihukumi kafir. Tapi dihukumi mukmin kurang keimanannya. Tidak sempurna keimanannya. Tapi kalau yang ditinggalkan amalan yang merupakan syarat sahnya keimanan, maka bisa dihukumi kafir. Seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Orang yang mengaku muslim, tapi dia tidak sholat sama sekali. Meninggalkan sholat keseluruhan, semuanya sholat ditinggalkan. Ya. Walaupun dia bermalas-malasan, Rasulullah mengatakan, "Faman tarakaha faqad kafara." Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Nah, ya. Dan poin yang berikutnya, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan keimanan, al-iman yazidu wa yanqus. Ya. Keimanan ini bertambah dan berkurang. Nah, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Jadi iman seseorang itu berbeda-beda keadaannya. Nah, iman si fulan dengan iman si fulan berbeda-beda keadaannya. Ya. Bahkan pada diri seseorang pun kadang-kadang imannya bertambah, kadang-kadang imannya berkurang. Ketika dia melaksanakan ketaatan, bertambah keimanannya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetarlah hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanannya. Dan dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Ya, ketika seorang melakukan ketaatan, di antaranya dia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah. Nah, baik melalui majelis-majelis ilmu atau audio-audio ceramah, ya, atau mendengar lantunan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini antara sebab-sebab bertambah keimanannya. Ya, dan tentunya sebagai seorang mukmin kita harus berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang membuat iman kita bertambah dan bertambah. Nah, ya, dan para sahabat sangat merasakan sekali. Ya, iman mereka bertambah itu ketika berada di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai ada di antara para sahabat, nah, yang mengatakan, ya, ketika kami berada di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seakan-akan kami melihat surga dan neraka di hadapan mata. Ya, menunjukkan bertambah keimanannya, meningkat keimanannya ketika berada di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ketika pulang ke rumahnya, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan anaknya, sibuk dengan pekerjaannya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ketika mereka berada di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertambah keimanan mereka. Nah, sekali ini pun merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan ayat-ayat yang merupakan dalil bahwasanya iman itu bisa bertambah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.